Pedangdut sejati tetap menduduki peringkat terbaik 2015 The Real Ideal Dangdut Vocalist of East Java Indonesia. What is the most expected one always? Deviana Safara masih bersama Sonata. Terima kasih. Pemuda Ranto Cermin El Amania. Selamat sore Cermin Lamongan. Ini satu lagu baru bareng Sonata. Hidupmu membuatmu balabala, matamu membuatmu balabala, hidupmu membuatmu balabala. Safara. Kayak lagi. Mesti kau coba. Oh, Vina Safara Mustika Jombang, terima kasih. Dari Sonata.